Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Kita sudah bincang kenapa ditetapkan berniat membedakan ibadat dari adat dan membedakan peringkat-peringkat ibadat. Tetapi kalau ibadat itu tidak mungkin samar terhadap yang bukan ibadat, tidak perlu niat. Seperti iman kepada Allah, itu tidak perlu niat. Ma'rifah, berharap kepada Allah, membaca Al-Quran itu sudah dengan sendirinya ibadah, tak perlu niat. Hanya masalahnya na'am ya. Tajibu fi qira'atin nadaroha wa misliha kama huwa zahirun kullu dzikrin nadarahu. Ya, wajib berniat dalam membaca Al-Quran yang dinazarkannya. Jadi membaca Al-Quran itu tak perlu niat. Tetapi kalau dinazarkannya perlu niat. Membedakan membaca sebagai adat biasa dari penebusan nadar. Ya. Dan yang seumpama membaca Quran, misal kata zikir, tak perlu ada niat. Berzikir itu tak perlu niat. Tapi kalau itu dinadarkannya, itu zahir sudah. Kullu dikrin dakarahu. Demikian pula setiap zikir yang dia nadarkan. Yatamayyazal fardu hin adhi min ghairihi. Supaya yang fardu berbeda dari yang bukan fardu. Meskipun zatul ibadah laisa bifardin, zat ibadah itu sendiri bukan fardu, tetapi dengan sebab niat maka pelaksanaan ibadah itu menjadi fardu. Begitu ya. Wala tajibu fituruki, tidak wajib niat pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya meninggalkan. Katarki zina, seperti meninggalkan zina macam kita sekarang ini. Atau yang seumpama itu, kita sekarang meninggalkan berjudi. Apakah perlu niat kita sekarang meninggalkan berjudi supaya sah kita disebut tidak berjudi? Seperti sekarang kita alhamdulillah tidak melakukan seperti orang-orang minum khamar. Adakah diperlukan niat dalam hal kita tidak minum khamar ini supaya sah kita disebut orang tidak minum khamar? Tak perlu niat. Ini masuk dalam at-turuk. Ingat-ingat konsep itu at-turuk. Jadi nanti kalau kita baca kitab-kitab lain, kalau disebut turuk, maksudnya itulah dia, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlukah niat supaya perbuatan yang kita tinggalkan itu disebut sah kita meninggalkan dia? Tidak. Illa li husuli thawabit tarki. Kecuali untuk memperoleh pahala meninggalkan itu. Itu dia ya. Di sini barulah dia diperlukannya untuk mendapatkan pahala. Sehingga sekarang ini supaya kita dapat pahala tidak berzina, kita sudah beruntung ini. Tidak minum khamar sudah beruntung, itu sudah jelas. Tetapi supaya kita dapat pahala, niatkan kita tidak minum khamar karena menjunjung perintah Allah. Baru dapat pahala. Begitu ya. Begitu juga lah perempuan yang haid, dia tak sembahyang. Apakah tak sembahyangnya itu dapat pahala? Belum tentu. Tapi dia tak sembahyang di masa haid itu, perbuatan itu sudah sah. Nah betul begitu, itu turuk. Nah supaya dapat pahala dia, lihatlah bahwa dia tak sembahyang di masa haid, imtisalul awamir, menjunjung perintah. Jadi syukur dia tak sembahyang dapat pahala. Sembahyang pun dapat pahala. Tapi kalau dia tidak berniat begitu, ya memang dilarang. Apalah beza dia daripada perempuan-perempuan non-muslim yang juga tidak mengerjakan sembahyang di masa haid. Walaupun perempuan-perempuan non-muslim itu, mereka kan bukan ahli ibadah. Jadi mereka memang tidaklah dituntut hal ini. Cuma maksud kita adalah dengan kita tak berniat, tak dapatlah kita pahala. Macam kita ini pun sama. Kita tidak minum khamar, kita tidak berjudi, kita tidak katalah korupsi seterusnya. Kita tidak merugikan orang. Itu semua af'an turuk. An-nahyu. Supaya dapat pahala, niatkan itu. Imtithalul amal. Lianna al-qasda jatinabul manhiyyi. Karena tujuannya adalah menjauhkan yang dilarang. Wahuwa, sedangkan yang dilarang itu, menjauhkan yang dilarang itu, hasilun, itu terwujud itu, bintifa'i wujudihi. Bintifa'i wujudihi. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang, itu dapat terrealisasikan, bintifa'i wujudihi. Karena memang tidak ada wujudnya. Dengan tidak kita mengerjakan, terrealisasikan itu. Kan tidak ada memang. Ya, dengan kita tidak minum khamar, hasil. Hasil. Tarku syurbil khamri. Itu hasil. Wa ilam takun niyatun. Wa ilam takun niyatun. Di situ ada nanti yang mahdhuf. Wa ilam takun hunaka niyatun. Sekalipun tidak ada niat, toslah kita berniat. Sekarang kita tak minum khamar. Apakah tak sah kita tak minum khamar ini? Toslah kita berniat. Sekarang kita tidak mencuri barang orang. Apakah tak sah perbuatan itu? Hasil. Hasil. Itu terrealisir. Bintifa'i wujudihi. Karena wujud perbuatan itu sendiri memang tak ada. Walau tak ada niat, alangkah supaya dapat pahala, maka labut dalahu niat tu mesti ada niat. Sehingga alhamdulillah secara dua lah kita dapat. Banyak pun kita dapat sebenarnya bukan dua saja. Nomor satu kita tak mengerjakan. Nomor dua dapat pahala. Nomor tiga dapat sehat. Nomor tiga waktu bermanfaat. Tidak berbuat malah dapat pahala. Enggak ada kerja dapat pahala. Makanya sebenarnya kesempatan menghasilkan pahala itu jauh lebih banyak dari kesempatan menghasilkan dosa. Sebenarnya asal kita faham. Nah, ini dia ya. Masalahnya inilah masalah fikih masuk. Ketika kita membersihkan najis, itu disebut al-fi'lu at-tarku. Ketika kita membersihkan najis, itu al-fi'lu atau at-tarku. Walitaraddudi izalatin najasati bain al-fi'li wa at-tarki ikhtalafu fi ishtiradiha fihi. Karena menghilangkan najis, itu taraddud antara berbuat dan meninggalkan. Di satu sisi dilihat menghilangkan najis itu adalah perbuatan. Di satu sisi itu adalah menghilangkan. Ini bagaimana? Itu namanya taraddud. Taraddud artinya dua sisi. Taraddud itu kan kalau diartikan semula itu kan berbulak balik. Artinya bila kita lihat sisi perbuatan benar, tapi pada detik yang sama tak bisa hilang kita melihat sisi at-tarku. Sisi at-tarku kita lihat, tak bisa juga kita menutup mata dari sisi al-fi'lu. Jadi ini bagaimana ini? Kedua sisi ini. Jadi di dalam izalatun najasin, menghilangkan najis, itu sesungguhnya al-fi'lu atau at-tarku. Karena dia taraddud ikhtalafu. Para ulama berselisih. Faham? Fi ishtiratin niyati fihi. Dalam hal wajib, dalam hal mesti ada niat dalam perbuatan itu. Khilaf. Jadi tidak bisa di dalam agama kita ini dihilangkan khilaf, yaitu sama sekali tidak mungkin. Ya. Tinggal lagi begini. Warad jahal aktsaruna adamahu. Mentarjihlah kebanyakan ulama adamahu. Tidak diperlukan. Ya. Taliban limusyabahati turuki. Karena memprioritaskan terhadap kemiripan menghilangkan najis itu dengan atark. Jadi lebih mirip ke sana dia. Taglib itu artinya menguatkan atau memenangkan. Lebih diutamakan kita melihat dalam hal izalatun najasati itu pada musyahabatul turuk daripada musyahabatul af'al. Hilang dia. Maka tak perlu dia. Lihat, ini tarjih. Rajjah al-aksarun. Aksarun. Ya, kebanyakan. Jadi bukan sepakat ulama. Sehingga kalau nanti kita melihat ada yang berpendapat wajib berniat dalam izalatun najasati, nah itu sah pendapat itu. Namun menjadi tidak sah kalau pendapat itu dipaksakan. Ya, karena aksarun mengatakan adamul ishtirat. Itu yang aqrabu ilaiha minha ila al-fi'li. Ishiya karena dia izalatun najasa aqrabu ilaiha ila al-musyabaha minha daripadanya ila al-fi'li. Daripada kepada fi'il. Izalatun najasyah itu lebih dekat kepada musyabahatut turuk. Berbanding kepada fi'il. Begitu juga lau al-haqqu bihi ghuslal mayiti. Begitu juga lah ulama al-haqqu mengklasifikasikan, mengelompokkan, memandikan mayat dengan izalatun najas, sehingga tidak diperlukan niat waktu memandikan mayat. Kenapa? Idza qasdu minhu at-tanzif. Tujuan memandikan mayat itu sesungguhnya adalah membersihkan. Itu saja. Menghilangkan cemar-cemar yang ada pada mayat. Itu dapat terlihat ketika dalam prosesi memandikan mayat. Kan kita dianjurkan menekan-nekan perut mayat. Menghilangkan tanzif. Jadi tak diperlukan niat. Wal khuruja minas salati. Begitu juga lah mengklasifikasikan para ulama keluar dari sembahyang, keluar dari sembahyang itu tak diperlukan niat. Di annahu tarkun ayman, karena keluar dari sembahyang juga adalah meninggalkan. Kita tinggalkan sudah perbuatan rukun-rukun, syarat, sunat, makruh dalam sembahyang. Dah kita tinggalkan sudah, dengan kita selesai. Kita tinggalkan nih. Ya kalau tinggalkan untuk apa lagi niat? Tapi ini ingat bukan ijma, rajaha. Masyaallah. Begitu juga wala tajibu niyatu tafriqati shaumi nahwi tamattu'. Tak wajib berniat memisahkan puasa haji tamattu'. Ya. Ya, haji tamattu' itu 3 di Mekah. 3 di Mekah sana, 7 di tanah air. Ah itu juga tak tanah air masing-masing lah, mana-mana tanah air. Itu juga memisahkannya itu tak wajib. Ya, kenapa? Karena memang ibadat itu sendiri yang mau dipisahkan. Jadi dia sendiri yang mau dipisahkan. Sehingga tak apa lagi kita. Ya. Cuma waktu mau berpuasanya itu ya niat memisahkannya itu. Tak perlu niat. Nah, wilayah-wilayah fikih seperti ini adalah wilayah ijtihad. Perhatikanlah tadi, bukan dikatakan ajma'al ulama, tapi rajahal aksarun, mentarjih kebanyakan ulama. Bermakna bahwa ada pendapat lain yang di luar ini, yang itu sah, sama sekali sah. Ya. Wastushkila biniyatil jam'i fi jam'i taqdim. Di sini ada masalah terkait niat jamak dalam jamak taqdim. Wa min thumma ikhtara al-Bulqini 'adama wujubiha fihi awdan. Imam Bulqini mengatakan dia memilih tidak wajib niat padanya juga. Jamak taqdim, ya? Tidak wajib niat pada jamak taqdim. Kenapa? Karena memang sembahyang itu sendiri dikerjakan di waktu awal. Itu cara pandang Imam Bulqini. Tetapi wa yuraddu, ditolak, dibantah dia. Bi annal jam'a dhammu ihdahuma ila al-ukhra. Bahwa jamak adalah menggabungkan satu di antara kedua kepada yang lain. Itulah jamak. Sedangkan menggabungkan itu adalah fi'lun, hakikatan. Bikhilaf tafrik. Jadi enggak bisa bersamakan antara jamak dan tafrik. Jamak itu adalah inisiatif kita. Adapun tafrik tidak, karena tafrik adalah tarkun hakikatan. Memisahkan itu adalah tarkun. Kita tinggalkan menggabungkan. Nah, tinggalkan. Itu hakikatan. Au akrabu ila tarkin, atau lebih dekat dia kepada meninggalkan. Berbeda dengan menggabungkan. Fattadhaha ma qaluhu. Jelaslah pendapat para ulama yang mengatakan dalam sembahyang jamak pun wajib niat. Niat jamak, bukan niat sembahyang. Kalau niat sembahyang sudah pasti wajib. Jadi ketika asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib, wajib enggak niat jamak takdimnya itu? Kalau Imam Bulqini kata tidak. Imam Bulqini kata tidak. Karena ini tarku menurut beliau. Tapi kata yang lain tidak. Karena menggabungkan itu adalah fi'lun. Dan halnya tafrik antara 3 dan 7 puasa tamattu itu, haji tamattu. Itu memang dia tarkun, tak perlu dia niat. Ini kan fi'lun, kita gabungkan yang maghrib, yang isya kita tarik ke maghrib. Kita gabungkan, kita tarik yang asar ke duhur. Ini fi'lun. Fi'lun yahtaj ilan niyah. Fattadaha ma qaluhu. Jelas apa yang dibilang para ulama yang lain. Wa batala makhtarahu. Salahlah yang dipilih oleh Imam Bulqini. Apa mudah menyalahkan pendapat ulama kalau tidak pasti oleh ulama yang lain? Itu bukan satu hal yang mudah. Ya, ini persoalan hukum, bukan persoalan pemikiran. Tapi kalau sudah dibilang begini, pastinya itu sudah. Sehingga dengan begini, pendapat Imam Bulqini layak untuk tidak diikuti. Sudah jelas Ibn Hajar katakan batala, batal. Tetapi kalau ada orang yang mengikuti pendapat beliau, dapat disalahkan? Tak dapat. Karena kalau dapat disalahkan, maka sembahyang yang dilakukan oleh Imam Bulqini pasti salah, tak sah. Begitu ya. Ini mau hati-hati. Baik, kita teruskan. Wa innama lam tajib fi jam'i ta'khir. Hanya tidak wajib niat di jamak ta'khir. Ya? Li anna waqta saniyati, karena waktu yang kedua, waktu asar dan waktu isya, yasluhu lil ula. Itu layak dikerjakan untuk sembahyang yang pertama, min ghairi udhrin, tanpa uzur. Perhatikan. Kalau kita mengerjakan zuhur ke asar atau maghrib ke isya, sesungguhnya maghrib dan zuhur sudah berada pada waktunya belum? Sudah berada pada waktunya belum? Ketika kita mengerjakan zuhur ke asar, yang terakhir ya, mengerjakan maghrib ke isya, zuhur dikerjakan di asar, maghrib dikerjakan di isya, sesungguhnya zuhur dan maghrib sudah berada di waktunya atau belum? Sudah. Sudah. Ya. Tetapi ketika kita kerjakan asar di maghrib, di zuhur, isya di maghrib, sesungguhnya asar dan isya itu pada waktunya atau tidak? Nah, tidak. Makanya nanti istilahnya dalam fikih ini waktu uzur. Asar dikerjakan di zuhur, itu namanya waktu uzur. Isya dikerjakan di maghrib, itu namanya waktu uzur. Kenapa waktu uzur? Perlu niat. Tetapi ketika isya, maghrib ke isya, zuhur ke asar, tak perlu. Li'anna waqta saniyati, kena waktu yang kedua, itu memang layak untuk waktu yang pertama. Maksudnya bahwa waktu yang pertama sudah pernah berada di dalam waktunya. Jadi kalaupun dikerjakan di asar, apa masalahnya? Orang dia sudah lewat. Lain halnya asar tarik ke zuhur, sama sekali belum ada waktunya. Isya tarik ke maghrib, sama sekali belum ada waktunya. Tapi kalau ini ya memang layak. Bikhilafi aksihi. Berbeda sebaliknya. Wa inda adami salahiyati labudda min niyatin tumayyizu anit tala'ubi. Ketika tidak layak, maka mestilah berniat untuk membedakannya dari bermain-main, dari menyepelekan, dari menganggap remeh. Sehingga ketika asar dikerjakan di zuhur, isya dikerjakan di maghrib, wajib diniatkan. Nah, ketika kita mengerjakan maghrib di isya, ketika kita mengerjakan zuhur di asar, maka niat jamaknya itu tak mesti ketika takbiratul ihram. Itu maksudnya. Selama belum selesai orang sembahyang isya, selama itu boleh dia berniat jamak takhir. Selama orang belum selesai waktu asar, selama itu dia boleh meniatkan jamak takhir, bukan meniatkan sembahyang. Jadi di waktu isya, Allahu Akbar, niat dia sengaja aku sembahyang isya 4 rakaat. Tunai kalau tunai karena Allah Ta'ala. Maksudnya begini, tunai karena Allah Ta'ala. Maksudnya sendiri kalau sendiri, berjamaah kalau berjamaah. Waktu takbiratul ihram dia tak niat menjamakkan sembahyang maghrib dia. Boleh sampai sebelum salam. Maka mana tempat menjadi diniatkannya? Kujamakkan maghribku ke isya. Kujamakkan zuhurku ke asar. Itu maksudnya. Nah, boleh. Kalau kau tak diniatkan sama sekali, tak jadi. Ya. Tapi kalau jamak tak takdim, dia waktu takbiratul ihram. Dan sebelum habis waktu pertama, kalau orang itu mau jamak takhir, sebelum habis waktu pertama, kalau dia mau jamak takhir, dia mesti berniat bahwa dia akan menjamak takhirkan maghribnya ke isya, zuhurnya ke asar. Nah, kalau tak ada niat dia, dia berdosa. Nanti sembahyang tak sah di jamak, tapi di qadha. Sembahyang zuhurnya di qadha, sembahyang asarnya di qadha. Ya. Satu. Inilah inilah yang teliti. Inilah yang saya jelaskan ini, inilah yang teliti. Jadi sebelum selesai sembahyang yang kedua, dia berniat. Ya, dia berniat. Terserahlah waktu rukuk kah, waktu sujud kah, waktu i'tidal kah, waktu baca Al-Fatihah kah, waktu apalah. Ya, dia berniat. Ya. Kita teruskan. Ini fikih. Ya. Jadi mengapa tidak diniatkan ketika takbiratul ihram? Karena waktu kedua layak untuk sembahyang pertama. Tapi mengapa kalau jamak takdim tidak? Karena sesungguhnya ini waktu belum sampai waktu sembahyang yang kedua. Jadi untuk menariknya itu diperlukan sebuah pernyataan. Itulah niat. Sembahyang ini namanya sembahyang uzur. Jadi waktunya ini waktu uzur. Asar di zuhur uzur, isya di maghrib uzur. Baik. Di dalam hadis itu Rasulullah sebut niat saja, mutlak, tidak ada kaitan apapun. Wa mutlaqun niyat fi kalamihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kalami salafi wal arifina yuradu biha ghaliban tamyizul maqsud bil amal. Dimutlakkan kata-kata niat di dalam perkataan Rasulullah, demikian para ulama salaf dan orang-orang arif. Yang dimaksud dengan niat itu biasanya adalah tamyizul maqsud bil amal, untuk membedakan perbuatan kita, membedakan tujuan perbuatan kita itu. Wa hal wallahu ta'ala wahdah, adakah tujuan perbuatan kita itu hanya Allah saja, atau selain Allah, atau ma'a ghairihi, beserta selain Allah. Ini ya. Jadi dengan kata-kata an-niyat, enggak dikaitkan Rasulullah karena Allah, karena apa segala macam, inilah nanti yang membuat berbeda. Itu menimbulkan niat orang berbeda. Adakah orang berniat karena Allah? Adakah orang berniat karena selain Allah? Atau adakah orang berniat bersama selain Allah? Nah, itulah yang disebut umum. Jadi hadis itu sifatnya umum. Khususnya mana? Ya tadi, anda karena Allah, atau anda karena selain Allah, atau anda karena Allah dan selain Allah. Jadilah dia khusus, bukan baik. Karena kalau niatnya karena selain Allah, walaupun sudah khusus, tak baiklah itu. Kalau niatnya Allah dan selain Allah, walaupun khusus, tak baiklah itu. Tapi itu nanti menjadi pengkhusus. Fahya hina idzin bima'nal iradah. Dengan pemahaman bahwa niat itu adalah tamyizul maqsud bil amal, membedakan tujuan perbuatan, saat itu makna niat sama dengan irodat, ingin. Anda ingin apa dengan ibadah anda ini? Maka itulah orang kadang-kadang iltibas, samar dia membedakan. Bukankah niat sebenarnya adalah keinginan? Asal kita mau jadi, dia lupa. Sebenarnya yang anda inginkan dengan ibadat anda ini apa? Sasat, maksudnya apa? Nah, saat itu barulah niat sama dengan irodat. Tetapi niat yang dimaksud adalah sebelum kita berbuat sudah mesti ada. Jadi ini orang iltibas, samar untuk membedakan niat terhadap ibadat atau ibadat itu diniatkan untuk apa. Iltibas. Sehingga orang bilang, ya niat itu kan asal kehendak kita saja. Asal kita ada niat, asal ada mau. Jadi dia lupa mau beribadat dengan ibadat dimaukan untuk apa? Itu dua hal yang berbeda. Ketika ibadat dimaukan untuk apa, kata-kata mau di situ bisa diganti dengan niat, bisa diganti dengan irodat. ibadat Anda dimaukan untuk apa? Kata-kata mau, ganti. Ibadat Anda diniatkan untuk apa? Kata-kata niat diganti. Ibadat Anda diirodatkan untuk apa? Bisa. Yang kita kaji dalam niat dalam pengertian khusus ini, Anda mau ngapain? Ah, itu. Anda mau mengerjakan apa? Jadi bukan yang Anda kerjakan untuk apa? Dapat beda itu? Mesti paham nih. Paham enggak? Ini yang kadang-kadang iltimas, samar. Jadi dibilang orang asal ada hendak, udahlah itu kan niat. Padahal yang dimaksud niat dalam fikih adalah Anda ingin mengerjakan apa? Sedangkan yang dia maksudkan itu asal dah ada ingin niat, itu sesungguhnya dalam pengertian ibadat Anda, Anda inginkan untuk apa? Jadi itu sudah selangkah lebih maju. Maka ketika kita inginkan ibadat kita untuk ini, itu maka niat bimakna iroda. Sampai begini dia mesti dikaji, bukan sekedar dipahami begitu saja. Itu dua hal yang berbeda. Nah, irodat inilah wabiha abbaro ubbiro anha fil qur'ani kasiran. Niat dalam pengertian irodat inilah banyak diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Seperti Ar-Rum 30-39. Seperti Ar-Rum surat 30 ayat 39. Ya. Ar-Rum surat 30 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Turiduna wajhallah. Mereka menginginkan keridhaan Allah. Pertanyaan. Mainkan nalar kita. Ayat ini tertuju pada orang yang belum ibadat atau pada ibadat yang sudah dikerjakan? Begitu cara berfaham. Sehingga ikhlaskan niat Anda dalam beribadat. Itu sesungguhnya bukan untuk ibadat yang akan dikerjakan, tapi untuk ibadat yang sudah dikerjakan. Maka ketika kita membaca turiduna wajah Allah, tidak lagi kita terbayang orang yang belum ibadat. Kita masih terbayang orang yang sudah selesai ibadat. Untuk apa ibadat ini? Sangkinkan pentingnya itu, maka oleh para ahli fikih, bahkan sebelum ibadat lagi pun, dah ditempelkan dengan kalimat lillahi ta'ala. Jadi, untuk apa ibadat Anda ini? Atau untuk siapa? Begitu juga di dalam Al-Anfal, surat 8, ayat 67. Al-Anfal, surat 8 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Turiduna aradad dunya. Mereka menginginkan mata benda dunia. Bagaimana disebut orang itu menginginkan benda dunia kalau dia belum melakukan ibadahnya itu? Tapi saking parahnya kerusakan iman itu, bahkan sebelum lagi ibadat dikerjakan, mereka sudah ada dalam benak ini ditujukan untuk kepentingan dunia. Itulah yang saya pribadi pernah katakan. Insya Allah Allah sampaikan umur kita di Ramadan. Ini kan Rajab, Syaban, Ramadan. Belum lagi puasa, pahalanya sudah hilang. Belum puasa dikerjakan, pahalanya sudah hilang. Kok bisa? Ya, nanti sahur hari pertama, kita, umumnya masyarakat, umum dulu, sahur hari pertama kita, masak ini. Nah, kena, iya, mancing selera sebab, kita kan biasanya makan ya sore atau malam. Ini bangun tidur suruh makan, teman-teman itu katanya. Ini mancing selera. Sedangkan puasa mengendalikan selera. Itulah yang dalam bahasa saya selalu saya sebut, belum lagi puasa, pahala sudah hilang. Ini dah parah. Kalau setelah berpuasa pahala hilang, masih ada senang sikit kita. Kita pernah memilih puasa, tapi belum puasa pahala sudah hilang. Ini bagaimana? Ayo tajamkan memahami Quran. Masya Allah, luar biasa Quran. Tajamkan pemahaman kita terhadap kosakata-kosakata Al-Quran itu. Mengapa Allah tidak katakan tanwuna aradud dunya? Mereka meniatkan mata benda dunia. Tapi Allah sebut turiduna aradud dunya. Artinya Allah hargai perbuatan mereka. Ada perbuatan itu, bukan tidak, tetapi sayang setelah dibuat tujuannya selain Allah. Itu hanya memahami kata-kata aroda. Masih pagi, jam pagi pukul 8. Sudah direncanakan nanti buka masa ini. Ada lagi pahalanya itu? Tidak ada pahalanya. Jauh-jauh hari sudah siapkan pakaian untuk Idul Fitri. Mana lagi pahalanya? Sedangkan Idul Fitri itu kita bersenang-senang dapat pahala. Kita bersenang-senang Idul Fitri dapat pahala tahu? Sangkinkan dapat pahalanya dilarang kita puasa. Tapi dari sekarang kita salah konsep ya. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara iradat dengan dari niat, innama ya'ti 'alal ma'na sabiq indal fuqaha'i, itu berdasarkan pengertian yang telah lalu menurut penjelasan ahli-ahli fikih. Apa yang dimaksud dengan niat, apa yang dimaksud dengan iradat. Ya. Summa hadzal haditsu qad tawatar an-naqlu 'anil a'immah bi ta'dhimi mawqi'ihi wa kasrati fawaidihi. Hadis ini disampaikan secara ramai. Ya, hadis ini disampaikan secara ramai dari para imam ahli hadis bi ta'dhimi mawqi'ihi, dengan sebab mulia hadis ini. Kasrati fawaidihi, dengan sebab banyak faedah hadis ini. Hadis ini adalah aslun azimun min usuliddin. Ini adalah pokok pangkal yang utama di dalam agama ini. Maka jangan sepele hadis tentang niat. Bahkan ada kitab khusus bincang tentang niat. Kitab khusus. Ya. Wa min thamma khataba bihi sallallahu alaihi wa sallam kama fi riwayat al-Bukhari faqala. Sampai Rasulullah SAW pun berkhutbah seperti disebutkan oleh Imam Bukhari. Rasul katakan, ya ayuhan nas, innamal a'malu bin niyat. Wa khataba bihi Umar. Umar pun juga begitu. Di mimbar yang pernah digunakan Rasulullah untuk menyampaikan hadis ini juga. Bagaimana itu? Saking pentingnya niat. Kalau bahasa orang kita apa? Niat ini? Bahasa masyarakat? Mau. Begitulah orang tua kita katakan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada yang tak bisa? Tak ada. Semuanya bisa. Mau tak? Itu penting dalam agama kita. Niat itu menjadi penting. Dan lemah. Dan kita umat Islam belakangan lemah pada niat. Karena itulah berkata Abu Ubaid, "Laisa fil ahaditsi ajma'u wa aghna wa aktsaru fa'idatan minhu." Tidak ada hadis yang lebih ajma', padu padat, wa aghna, yang kandungannya cukup banyak, wa aktsaru fa'idatan, yang manfaatnya berlimpah ruah berbanding hadis innamal a'malu binniyat. Karena itu Abu Daud mengatakan innahu nisful ilmi, bahwa hadis ini adalah separuh ilmu. Mari kita baca catatan di bawah. Angka 3. Berkata Allamah Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, dia kutip dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal katakan, Islam itu beredar di atas 3 poros hadis. Satu hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fawa raddun. Ini menjaga jangan agama ini disusupi hal-hal yang bukan ajaran agama. Yang ketiga al halalu bayyin wal haramu bayyin. Tiga hadisnya aja kalau kita faham dengan benar, insyaallah selamat kita itu. Ya. Nah, Abu Daud mengatakan madarus sunnah ala arba'ati ahaditha. Poros sunnah Rasulullah dibangun di atas empat hadis. Satu, al-a'malu binniyat. Kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Dan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Tayyib pada benda makna tuhur. Tayyib pada benda makna tuhur, suci. Tapi tayyib pada makanan makna halal. Makanya kita ketika tayamum digunakan sa'idan tayyiban. Apa makna tayyib situ? Suci. Nah, pada ini, pada makan, pada yang dikonsumsi, innallah la yaqbalu illa tayyiban, makna halal. Allah tak akan terima itu. Sedekah apa segala macam. Jadi bukan tayyib makna laziz. Kalau tayyib makna laziz, tak perlu ada hadis. Cukup enggak manusia memahaminya? Kalau tayyib makna laziz, cukup. Kita menistakan hadis Rasul kalau kita maknakan tayyib laziz, terlampau rendah itu. Ya? Siapa? Makna halal tayyiban. Ah, jadi makanan itu halalan tayyiban. Jangan kalian mengkonsumsi yang halal lagi baik. Sedangkan makna tayyib halal. Ini untuk menunjukkan bahwa sangat pentingnya halal. Ini menunjukkan sangat pentingnya halal. Sampai menurut sebagian ahli tafsir, tayyiban pada yang dikonsumsi halal dua kali disebut branding tidak pakai huruf waw, atof. Halalan, halalan. Kan berarti begitu makna dia. Halalan, halalan. Lah lantas kita pula enak belakangan bilang cari yang halal sulit. Hati-hati. Adakah Allah menyuruh kita tetapi Allah tidak menyediakan? Meskipun kalau mau didekati secara bahasa itu bisa saja. Halal hukum, tayyib, tayyib, halal hukum, tayyib bisa katakan budaya lah. Atau jibillah, jibillah itu tabiat. Ah, karena belum tentu tabiat seseorang pas dengan tabiat orang lain. Misalnya seseorang suka makan satu jenis ikan tertentu, bagi orang lain alergi. Ah, bisa secara bahasa. Tetapi kalau kita lihat penafsiran tayyib adalah halalan, oh, luar biasa itu. Halalan, halalan. Tidak pakai waw. Jadinya kalau pakai waw dia ketof. Nah, ini dua kali disebut. Seperti bahasa Indonesia, penyakitnya kambuh kembali. Kambuh sama enggak dengan kembali? Nah, deh, penyakitnya kambuh kembali. Tapi mungkin dalam bahasa Indonesia ini enggak ada fungsi penguatan, hanya bayan saja penjelasan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dengan penyebutan begitu, kalau sekedar bayan, hilanglah hikmah Al-Quran. Tentu di dalamnya ada takkid, peneguhan. Menunjukkan satu penting halal, kedua yang halal itu ada. Nah, dibilang susah, kalau sesuaikan keinginan susahlah. Tapi kalau sesuai keperluan ada dia. Nah, nah sama ada tiga hadis atau empat hadis madarus sunnah. Nadhama hal allama Tahir ibn Muawiz. Dia beliau buat satu nawam, satu susunan syair begini. Di dalam kitab Al-Futuhatul Wahbiyah. Umdatud dini indana kalimatun. Pegangan agama, tongkat agama, tiang agama menurut kami hanya beberapa kalimat saja. Beberapa itu adalah arbaun, empat kalimat saja. Min kalami khairil bariyah, yang itu berasal dari perkataan manusia yang terbaik. Satu, ittaqi syubhati, jauhi yang syubhat. Mana nih hadisnya? Hah? Ittaqi syubhat. Yang mana? Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Wazhad. Yang mana ni? Zuhudlah engkau pada sisi apa yang ada pada sisi manusia. Wada' ma laysa ya'nika. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Mana ni? Apa bunyi dia? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa malanna bi niyyati. Amalkan dengan niat. Mana hadisnya? Inna mana. Jadi kalau syair ini kita hafal, ini syair yang hafal. Fahamlah insyaAllah kita agama. Hafal syair ni. Umdatud dini indana kalimatun. Arba'un min kalami khairil bariyah. Ittaqi syubhati wazhar wada' ma. Laisa ya'ni kawak malan nabiniyah. Berapa hadis dihafal udah? Empat. Ya, balik kita ke atas balik. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat nisful ilmi. Wa wajhuhu, tinjauannya begini. Annahu ajallu a'malil kalbi wa ta'atul muta'alliqatu biha. Ini wa ta'ati itu a'inya ke kalbi. Annahu ajallu a'malil kalbi wa ta'atil muta'alliqati biha. Di bawah itu ada penjelasannya. Bahwasanya niat itu, apa yang kita dalam hati itu semulia-mulia amal hati. Tapi kita kan sepelekan pasal niat. Kita lebih pentingkan mana? Niat sedekah atau sedekahnya? Fakta. Sedekahnya. Itulah keluar cakap para ulama. Bersedekah sedikit ikhlas lebih utama dari bersedekah banyak tapi tidak ikhlas. Tapi kalimat yang mulia ini jatuh ke masyarakat, difahamkan untuk membela diri. Karena tak mau dia sedekah banyak, disedekahkannya sedikit, lantas dia bela diri. Dia kata, biar sedikit asal ikhlas. Keliru. Cakap ulama yang berisi padu padat itu dikelirukan oleh masyarakat kita. Kita mementingkan sedekah itu banyak, tidak. Niat itulah ajallu a'malil kalbi. Amal hati yang paling mulia. Dan semulia amal taat tergantung dengan niat. Biha itu bihi. Kalau kita tengok di bawah, biha itu bitazkir, kata beliau. Bitazkir dengan mudakkar. Wa alaihi madaruha. Atas hati itulah. Jadi bihi, kalau bihi, domirnya balik ke qalbi. Wa alaihi madaruha. Atas hati itulah madaruha. Poros ibadah. Atas hati itulah madaru ta'an. Tapi jangan dikelirukan. Ini jatuh kalimat ini di tengah masyarakat yang keliru. Dia katakan kesudahan, amal zahir tidak penting. Yang penting asal hati bersih. Ya itu jadi salah. Salah begitu. Maksudnya madar, poros. Bagaimana kita amalkan zahir, porosnya tak betul, tak bersih, tak tulus. Fahwa ka'idatuddin. Hati itulah undang-undang agama. Wa min thamma kana aslan fi ikhlasi aidan. Berdasarkan penjelasan ini, jadilah dia pokok untuk ikhlas. Hati itulah. Ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan di mulut, bukan di fikiran, tak dapat diucapkan. Dia hanya ada di dalam hati. Kalau ada katakan dalam mulut, ikhlas saya ini, berarti tak ikhlas. Pasti. Kenapa? Kita memastikan. Baru belajar. Kenapa kita bisa memastikan tak ikhlas? Apa? Ah, karena ikhlas ibadah hati. Dengan dikatakan di mulut, berarti dah salah tempat. Balik, perhatikan halaman 125 di atas sana itu. Ini kan kerja-kerja atas itu. Baris kedua. Wal ma'rifah, wal khauf, wal roja', wal niat, al qira'ah. Kan masuk di dalamnya itu ikhlas. Roja', khauf, ikhlas. Walaupun tak ditulis, kan masuk di situ. Ini ilmu ni. Dapatkah kita memastikan orang yang mengatakan bahwa sedekah saya ikhlas, sesungguhnya tak ikhlas? Dapat memastikan? Dapat. Ini ragu dia dalam ilmu. Kita kan ilmu dulu, hakikat di sisi Allah. Kita tak tahu, tapi secara ilmu kita tahu. Mengapa kita bisa tahu? Sebab ikhlas tempatnya. Ya, dengan dia katakan, berarti salah tempat. Kalau salah tempat, berarti tidak ikhlas. Karena ikhlas di hati. Aku dah minta maaf sama kau. Tempat minta maaf di mana? Di mana tempat minta maaf? Mana? Di mana tempat minta maaf? Di hati, di mulut? Hah? Di mulut. Ahmad sah. Ya, kalau tak pakai sah, tak sah dia. Di mana tempat minta maaf? Mulut. Sedangkan dia belum pernah mengatakan atau mengucapkan minta maaf. Dia katakan, ya saya kan sudah minta maaf. Kapan? Ternyata di dalam hati. Kita bisa bilang dia sudah minta maaf. Bisa. Karena tempat minta maaf di mulut. Dengan dia pindahkan ke hati, pasti kita bilang dia belum minta maaf. Ini juga ikhlas di hati. Pindahkannya ke mulut. Pasti salah. Belum lagi kalau kita lihat penjelasan para ulama. Nah, kalau ulama jelaskan, wah, luar biasa. Ini hati-hati nih. Saya ikhlas aja nih. Mana ikhlas? Ya. Nah, ikhlas dalam, ya, tak perlu diucapkan. Untuk bukti apa? Kau tanya aja, Ustaz. Apa? Saya tanya aja. Ikhlas kau ni gitu. Kalau aku ikhlas, tak akan ku kasih sama kau. Kenapa tak ikhlas sama ku kasih? Dia punya ribiku kan? Manalah itu bisa kita anu itu dalam hati. Untuk memastikan kita ikhlas atau tidak, coba kita beri seseorang, tidak kita bilang ikhlas. Kita beri seseorang, kita bilang ikhlas. Lebih enak mana dalam hati rasa? Kita bilang atau tak kita bilang? Jangan, kita jujur ini, kita cerita umum. Kita bilang, kita kasih sama orang. Tak kita bilang, aku ikhlas nih. Kita kasih seseorang, kita bilang, aku ikhlas nih. Enak mana rasa dalam hati? Lemak mana kita bilang atau tak kita bilang? Alah, kita bilang. Dengan kita bilang, sedapnya. Ini untuk membuktikan kita. Enak antara awak bilang lah. Justru dengan kita bilang itu, sesungguhnya meyakinkan bahwa enakan kita bilang. Dengan sebalik, maksudnya sebalik itu. Kok Anda memaksakan pendapat Anda? Ini kalau saya salah, ya sudah. Tapi buktikan sendiri nanti. Kan? Ternyata orang yang kita tolong-tolong itu, sekali waktu kita minta tolong, padahal kemarin kita nolong-nolong dia, kita bilang ikhlas. Waktu dia kita minta tolong sama dia, dia enggak mau tolong kita, kira-kira macam mana hati kita? Itu untuk membedakan kemarin waktu kita nolong dia, atau kita sedekah, atau kita wakaf, atau kita apalah sama dia, ikhlas atau tidak. Kita bisa tahu. Nah, wa'amalul qalbi tukabilu a'malal jawari. Amal hati itu berbanding dengan amal zahir. Amal hati itu kabil sebanding dengan amal zahir. Maksudnya adalah pasangan. Tukabil itu pasangan. Amal hati itu adalah pasangan amal zahir. Bal tilka ajalu afdal. Bahkan amal hati itu lebih utama dan lebih mulia. Tetapi bukan beramal dalam hati. Ini harap diluruskan. Karena amal hati lebih mulia, maka dia katakan cukup beramal dalam hati. Kesudahan sembahyang dalam hati. Haji dalam hati. Zakat dalam hati. Jihad sabilillah. Ini bukan beramal dalam hati, tapi amal si hati itu lebih utama dari amal zahir. Dalam pengertian penentu bersih kotor amal zahir hati. Bukan beramal dalam hati. Tak bisa bahasa Arab ni, mesti kita fahami. Tak bisa. Luar biasa bahasa Arab. Maknanya itu, bahasa Arab ni bahasa yang macam karet. Dia lentur sekali. Maknanya bisa cukup banyak. Jangan disalah. Bal hiyal aslu. Bahkan amal hati itulah menjadi poros dasar. Fakana nisfan. Jadilah dia setengah. Ah, karena pasangan amal hati, amal zahir, jawari anggota tubuh. Namanya pasangan, setiap satu nilainya setengah. Ah, di situ maka dikatakan nisful ilmi. Bal a'wamun nisfaini kama takarrara. Bahkan di antara dua setengah, dia yang paling utama. Paling besar, paling agung, paling terhormat, kama taqarrara, sebagaimana yang sudah tetap sudah. Wa qala katsiruna, kebanyakan ulama mengatakan di antara Imam Syafi'i, innahu sulusul ilmi, hadis tentang niat ini sepertiga ilmu. Ah, ya, ini sepertiga ilmu. Bagaimana penjelasannya? Imam Bayhaqi mengatakan, li anna kasbal abdi, tindakan manusia, imma bi kalbihi, adakala dengan hati, au bi lisanihi, adakala dengan lidah, mulut, au bi jawarihi, adakala dengan anggota tubuh. Ini kan hati, lisan, tambah anggota tubuh. Jadi tiga menggabung menjadi satu. Maka nilai sebahagian sepertiga. Faniyatu ahaduha. Niat itu salah satunya, wa arjahuha, dan yang paling kuatnya. Kenapa? Li'annahuma tabi'anilaha. Karena karena lidah dan anggota tubuh tabi'an, pengikut terhadap laha, hati, sehatan wa fasadan, sah dan batal. Kadang-kadang tidak diartikan, karena dalam fikih nanti dalam satu mazhab dibedakan antara batal dari fasad. Nanti kalau kita belajar fikih, ada manhab yang membedakan batal dari fasad. Nah, maka beliau pakai kalimat fasad. Nah, ya. Wa thawaban wa hirmanan. Pahala dan dosa. Itu lidah dan jawarih tabi' kepada qal. Hati. Wala yatataraku ilaha riya'un wa nahuhu. Niat tidak bisa yatataraku, infiltrasi. Infiltrasi? Apa artinya? Nyusup. Niat itu sendiri, tubuh si niat, tak bisa disusupi oleh riya. Tubuh si niat bukan hati. Hati bisa riya, Karena riya itu tempat di dalam hati. Tapi niat baik itu sendiri tak mungkin disusupi riya. Ini harap dipahamkan. Contoh gini, bisa enggak membersihkan muta najis? Muta najis? Bisa. Disucikan bisa? Yang muta najis? Bisa. Bisa enggak mensucikan najis? Ah, gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Untuk mendekatkan paham kita saja. Yang muta najis bisa disucikan. Tapi najis itu sendiri? Mana bisa? Mungkinkah najis tercampur dengan yang lain? Najis? Tubuh si najis tercampur dengan yang lain? Nah, mungkin. Orang dia tubuhnya diri sendiri begini. Nah, ini sama. Niat tubuh si niat itu tak mungkin disusupi. Niat tidak mungkin riya. Niat tidak mungkin riya. Tapi orang berniat riya, bisa. Bedakan kalimat nih. Ini mengaji nih, mesti paham betul. Jangan angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk. Niat tubuh si niat itu sendiri tak mungkin riya. Tapi orang bisa berniat riya. Mungkinkah yang najis menjadi muta najis? Tak mungkin. Orang memang tubuh dia. Tapi dia mungkin memuta najiskan yang lain. Yang suci tentu saja. Jadi niat itu sendiri tak bisa riya. Makanya la yatatarraqu ilaiha riya'un wa nahwuhu bi khilafihima, berbeda mulut dan anggota tubuh ini bisa riya. Wa min samma warada, berdasarkan inilah ya datang hadis niyatul mu'mini khairun min amalihi, niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Di mana tafsiran hadis ini pernah kita baca? Inilah ilmu. Ilmu ini tak berdiri sendiri. Dah kita ngajikan ni dalam kitab Risalatul Mu'awanah waktu Ramadan. Ini dia. Itu pentingnya mengaji itu. Tafsirnya di situ. Apa pengertian niat orang mukmin lebih baik dari amalnya? Yang di masyarakat yang difahamkan tak usah beramal, yang penting niat. Oh, bukan itu. Ini tafsirannya kita baca dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Maka tidak bisa orang menuntut ilmu mencukupkan. Ini aja tak bisa. Mesti baca sana, mesti baca sini. Itu dia. Ya, di antaranya supaya kita tak penasaran. Kalau anu nanti baca Risalatul Mu'awanah. Di antara pengertian niat orang mukmin lebih baik dari amalnya, Utsman bin Affan berniat membeli sumur itu, tapi sudah keduluan oleh orang Yahudi. Maka keluar cakap Rasulullah, niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Itu di antaranya. Hadis ini dhaif. La maudu'un, bukan hadis maudu'. Kalau ada yang bilang hadis ini maudu', itu keliru. Khilafan liman za'amahu, berbeda dari orang yang mengatakan hadis ini maudu'. Sesungguhnya hadis ini bukan hadis maudu', tapi hadis dhaif. Di bawah ada itu. Ya. Di situ pun diterangkan itu. Diterangkan di situ. Waqad waqa'a as-su'alu an ma'nahu. Ada pertanyaan terkait dengan makna hadis ini. Ajab al-Faqih Ibnu Abdis Salam, Syekh Ibn Izzuddin bin Abdis Salam menjawab dengan dua jawaban. Satu, hadis ini wurud berdasarkan sebab, yaitu Nabi Muhammad SAW menjanjikan pahala kepada orang yang membeli sumur. Hafrin artinya menggali, tapi maksudnya membeli, atau galian, atau lubang sumur. Hafri bi'rin, lubang sumur, tetapi maksudnya adalah bi'rin, sumur, perigi. Utsman berniat, ya, tapi digerogoti oleh orang kafir. Keluar hadis Rasulullah, niat Utsman lebih baik dari amalnya. Nya siapa? Nya kafir. Tengok itu. Niyatu Utsman khairun min amalihil kafir. Satu, itu pemahamannya. Pemahaman kedua, anan niyatal mujarradata minal mu'min khairu min amalihi mujarradan niyyah, bahwa niat yang tidak diikuti amal seorang mukmin lebih baik dari amal yang tidak disertai niat. Itu cara memahaminya. Li'anna la sawaba 'alal amali binniyah, karena tidak ada pahala amal kecuali dengan niat. Berbeda sebaliknya, niat tak diikuti amal pun dapat pahala. Di sini disebutkan jawab yang pertama itu lemah dan seterusnya seterusnya ada di bawah itu, ya. Jadi yang pasti hadis ini hadis dhaif, bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu, ya. Baik, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.